قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah kalian itu mati, kata Allah. Janganlah kalian itu meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kalian dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan juga mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah supaya kita mati dalam keadaan muslim, jauh dari kesyirikan, jauh dari bid'ah, dalam kondisi mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah dinul Islam yang kita diperintahkan untuk mati di atasnya, menghadap Allah dalam keadaan muslim, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, 6 prinsip terpenting di dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah. Beliau menulis 6 prinsip terpenting ini berdasarkan dalil minal kitab wa sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan ra'yu beliau sebagaimana yang dituduhkan atau yang dituduhkan oleh mereka ahlul bid'ati wa dalal, bahwasanya kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah hasil pikiran beliau. Lah, beliau mengambil prinsip-prinsip tersebut minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk prinsip yang ketiga. Al-Aslu Thalis, prinsip yang ketiga dari kitab Salasa, dari kitab Al-Usulus Sittah. Kata beliau, anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian. Sesungguhnya di antara bentuk sempurnanya al-ijtima', sempurnanya persatuan, di sana adanya as-sam'a wa ta'ah, adanya sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Liman ta'ammara alaina, mendengar dan taat kepada mereka, para penguasa yang mengurusi urusan kita. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekh, walau kana abdan habasyia, walaupun yang menjadi penguasa itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Tapi kalau sudah Allah takdirkan menjadi waliul amr, Allah takdirkan menjadi penguasa, maka wajib untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat yang dilakukan ahlus sunnah adalah li ajlil ibadah, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bukan karena min maqasidid dunia, karena tujuan-tujuan dunia, dengan niatan-niatan dunia, tidak. Ini yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sam'u wa ta'ah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah adalah karena itu merupakan bagian minad din, bagian dari agama ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang ketiga ini dijelaskan oleh Dr. Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Kata beliau, al-aslu thalis, prinsip yang ketiga, ta'atu waliyil amril muslim, mentaati penguasa muslim. Kenapa harus ditaati? Li'annahu la yakinu hadal ijtima' illa bita'ati waliyil amr. Maka sesungguhnya tidak akan wujud persatuan kaum muslimin, tidak akan terwujud persatuan kaum muslimin kecuali dia harus mentaati penguasa. Illa bita'ati waliyil amr, kecuali dengan mentaati penguasa waliyil amr. Ini untuk mewujudkan persatuan. Fala ijtima'a illa bi imam, tidak ada ijtima' persatuan kecuali di sana ada imam yang dijadikan pemimpin. Wala imama illa bisam'i wa ta'ah, dan tidak ada imam kecuali ya harus dibarengi as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang apa hikmah rahasia Allah memerintahkan hambanya untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar penguasa dan mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Apa di antara faedahnya barakallahu fikum? Yang pertama, dengan adanya as-sam'u wa ta'ah perlu diketahui, mendengar dan taat kepada penguasa ini merupakan sebagai bentuk merealisasikan tamasuk berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, fa waliyul amril muslim ja'alahullahu rahmatan lil muslimina li iqamatil hudud. Di antara faedahnya adanya penguasa yang kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaatinya, kata beliau, fa waliyu amril muslimin ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Bahwasanya adanya penguasa muslim, pemimpin muslim, ini sebagai bentuk rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Jadi adanya penguasa ini merupakan bentuk kasih sayang Allah ya, kepada kaum muslimin. Iya. Dengan adanya penguasa juga akan tegak yang namanya al-hudud, batasan-batasan. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan adanya penguasa juga akan tegak perkara perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ini diantara bentuk-bentuk faidah adanya perintah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Di situ sebagai bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua sebagai bentuk untuk iqamatul hudud. Adanya penguasa akan terwujud as-sam'u al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bi'idznillah. Dengan adanya penguasa juga wa nusratul madlum, akan ditolong orang-orang yang madlum, orang-orang yang terzalimi. Minal zalim, dari orang yang berbuat zalim. Wa hifdzul amni, di antara faedahnya adalah akan terjaga keamanan suatu negeri biiznillah. Dan amannya suatu negeri ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Suatu negeri yang diberi keamanan oleh Allah, ketahuilah ini merupakan kenikmatan yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimahumullah. Ini di antara rahasia kenapa kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa. Hada min rahmatillahi. Dan yang namanya adanya adanya penguasa dan kita diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, ketahuilah ini merupakan bentuk rahmatan lahu, sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya azza wa jalla. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat tatkala meninggalnya Rasul, kata beliau, wassahabatu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bayya'u imamahum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lamma tuwfiya Rasul, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lam yadfanuh, mereka para sahabat tidak langsung mengubur Nabi sampai mereka membaiat imam mereka, siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin penguasa setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diangkat penguasa dulu, baru setelah itu apa? Mengurusi jenazah. Kenapa demikian? Kenapa demikian yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka tidak mau yadfanu, menguburnya, hatta bayya'u imamahum, sampai mereka mau atau sampai mereka membaiat imam mereka. Kata beliau rahimahullah, li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah, li'annahum ya'rifuna anahu la yasluhu an yasluhu la yasluhu an ya'ishu wala laylatan wahidatan biduni imam, li'anna hadha min daruriyatid din. Kenapa para sahabat melakukan seperti itu? Tatkala Nabi meninggal dunia, mereka belum mengubur sampai mereka membaiat imam. Kata beliau, li'annahum, dikarenakan mereka para sahabat, yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah, khawatir akan muncul ikhtilaf, perselisihan, dan akan muncul fitnah. Fitnah. Nah, kenapa demikian? Tatkala enggak ada penguasa, bisa muncul yang namanya perpecahan, ikhtilaf, fitnah, dan berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dengan Allah berikan kepada hamba tadi waliul amr, penguasa. Kemudian bali annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imam. Juga diantara alasannya kenapa para sahabat seperti itu, dikarenakan mereka mengetahui para sahabat bahwasanya tidaklah pantas seorang itu hidup tanpa adanya penguasa, walaupun hanya satu malam saja. Satu malam saja kalau di situ tidak ada penguasa, barakallahu fikum, maka sungguh akan muncul berbagai macam kejelekan dan akan muncul kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Sehingga tidak pantas seorang hidup di suatu negeri walaupun hanya satu malam biduni imam, tidak adanya penguasa. Li'anna hadza min daruriyatid din, karena ini merupakan bentuk daruriyah, perkara yang sangat-sangat penting di dalam agama ini. Ini merupakan bentuk zaruriyatuddin. Barakallahu fikum. Ini pentingnya waliul amr, pentingnya penguasa. Dengan adanya penguasa akan tegak yang namanya iqamatul hudud. Tegaknya apa? Al-hudud. batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan adanya penguasa binilah bisa dijalankan. Iya. Kemudian kata beliau, la yumkinu an yakuna hadza illa bisam'i wa ta'ati li waliyil amr. Maka yang seperti ini tidak akan terwujud kecuali harus dibarengi as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa muslim tersebut. Jadi yang namanya waliul amr tidak akan terwujud kecuali adanya rakyat yang mau as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah oleh kalian Allah, wa atiur rasul, dan taatilah oleh kalian rasul serta penguasa kalian, pemimpin bagi kalian, taati mereka. Walaupun mungkin di dalam ada kekurangan tadi, tapi kita diperintahkan untuk bersabar. Iya. Maka disebutkan di sini, ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulah buddha min ta'ati ulil amri. Setelah mentaati Allah, mentaati Rasul, maka dia harus ya, mentaati penguasa. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Qaluhu minkum, penguasa dari kalian, ay minal muslimina, yaitu penguasa kaum muslimin, ya, bukan penguasa kafir. Yang wajib ditaati di sini, dan dengar taati adalah penguasa muslim. Sehingga kata beliau, dalam ala annahu yustaratu fi waliyil amri an yakuna musliman. Sehingga di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya penguasa, menunjukkan disyaratkan yang menjadi penguasa pemimpin hendaklah an yakuna musliman, hendaklah dia seorang muslim. Barakallahu fikum. Ini yang wajib untuk ditaati. Kipasnya nyalakan apa ya? Kipasnya. Kemudian barakallahu fikum, setelah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan demikian tentang pentingnya as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa, kepada pemimpin kita yang mengurusi urusan kita, sampai disebutkan walau kana abdan habasyia, walaupun penguasa tersebut, pemimpin tersebut adalah budak dari negeri Habasyah. Kemudian beliau menjelaskan, fabayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan sya'ian dha'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang sangat jelas dan penjelasan yang sangat detail dari berbagai macam sisinya. Dari penjelasan yang sangat-sangat gamblang, baik penjelasan secara syar'i maupun secara qadra. Iya. Adapun penjelasan secara syar'i, dalil-dalil secara syar'i minal kitab wa sunnah yang menunjukkan atau memerintahkan kita untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, sangat-sangatlah banyak. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul serta penguasa kalian, pemimpin kalian. Ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal 46. Allah menyatakan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhhaburi wa tadhhaburi hakum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian tanaza'u, saling bermusuh-musuhan, maka akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar, akan menolongnya dan seterusnya. Iya. Sehingga kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, prinsip yang ketiga ini untuk mewujudkan persatuan adanya as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada penguasa, maka ini barakallahu fikum prinsip yang sangat penting yang telah dijelaskan oleh Nabi dengan penjelasan yang sangat-sangat ablagh, sangat-sangat gamblang. Kemudian kata Dr. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan haitsu qal, di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya bahwasanya Allah dan Rasul yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kata Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sampai Nabi menyebutkan walaupun yang menjadi penguasa atas kalian itu adalah seorang budak. As-sam'u wa ta'ah, dan mentaati penguasa merupakan bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Iya. Kata Nabi, wajib bagi kalian untuk benar-benar mengikuti petunjukku, sunnahku, dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Iya. Inilah dalil yang menunjukkan perintah untuk as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa. Begitu juga hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isma'u, wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dengarkanlah oleh kalian penguasa kalian, wa ati'u, dan taatilah oleh kalian penguasa kalian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu menjadi penguasa atas kalian itu 'abdun, seorang budak yang kedudukannya tadinya sangat rendah, budak. Tapi kalau Allah takdirkan menjadi penguasa, maka kata Nabi, isma'u, dengarkanlah oleh kalian, wa ati'u, dan taatilah oleh kalian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Barakallahu fikum. walaupun yang menjadi penguasa bagi kalian itu adalah tadinya abdun, seorang budak. Fala yumkinu an tahsul jama'ah lil muslimin illa biwali amril muslim walaqana lam yakun dha nasabin arabiyin walaqana mamluka. Kata beliau, maka tidak mungkin atau sulit terwujud jamaah baik kaum muslimin, persatuan baik kaum muslimin, kecuali adanya penguasa, kecuali adanya pemimpin, walau lam yakun dha nasab, walaupun pemimpin tersebut ya, tidak mengetahui, tidak memiliki nasab keturunan dari Arab dan seterusnya. Bal bahkan laukana mamluk, Pak. Bahkan kalau seandainya dia tadinya budak, tatkala Allah takdirkan dia menjadi penguasa, wajib untuk ditaati. Ya. Karena fawaid, faidah-faidahnya sangat banyak. Yang sudah tadi kita singgung diantaranya akan terwujudnya rasa aman. Walaupun dia tidak memiliki nasab yang enam, tapi kalau dia sudah diangkat menjadi penguasa, wajib bagi dia untuk mentaati. Bahkan disebutkan balau kana mamluka, bahkan seandainya dia itu seorang budak, ya, maka harus apa? Asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi mendengar dan taatnya kita kepada penguasa, ya, itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan apa yang difahami oleh sebagian juhal, orang-orang yang jahil, awamun nas, orang-orang yang awam. Kemudian kata beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, summa sara hadzal asl la yu'rafu inda aksari man yadda'il ilma wa kaifal amalu bihi. Yang sangat penting, kemudian prinsip yang seperti ini, as-sam'u wa ta'a, mendengar dan taat kepada penguasa, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, prinsip tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, walaupun dia orang yang mengaku dirinya berilmu. Wa kaifal amalu bihi, bagaimana dia akan mengamalkannya? Ya, ternyata prinsip ini sekali lagi barakallahu fikum tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Walaupun dia mengaku memiliki ilmu yang tinggi, banyak ya, ilmunya, tapi terkadang dia tidak mengetahui prinsip tersebut. Adalah prinsip yang memerintahkan kepada kita untuk as-sam'u wa ta'ah. Wa yajhaluna mas'alata as-sam'i wa ta'ah, sehingga mereka menjadi jahil, menjadi bodoh terkait permasalahan as-sam'u wa ta'ah. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyah. Yang mana mendengar dan taat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Tapi dia tidak mengetahui hal yang demikian, ilmu yang demikian. Padahal kata Syekh, dia yadda'il ilma, dia itu mengaku dirinya orang berilmu. Tapi ternyata prinsip yang penting ini, mendengar dan taat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal dia menganggap dirinya lah orang yang berilmu. Bagaimana dengan awamun nas? Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ati wa dhalal, orang-orang ahlul bid'ah yang menyimpang. Nah. Sekali lagi, wa malaha min fadlin wa malaha min ahamiyah, yang mana keutamanya sangat banyak terkait dengan asam wa ta'ah, ya, kepada penguasa. dan juga barakallahu fikum wa ma laha min ahamiyah, ya. Dan juga betapa pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa. Wa kaifa bil awam, bagaimana dengan orang awamnya? Kalau orang yang mengaku dirinya berilmu saja tidak mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Wa kaifa bil awam, bagaimana dengan orang awamnya? Kata beliau, wahum asyadu jahla fi hadza. Orang awamnya lebih jahil lagi, lebih tidak faham lagi dalam masalah-masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Ini yang terjadi. Jadi prinsip ini yang ditetapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau menetapkan satu prinsip yang berdasarkan di Al-Kitab was Sunnah, pasti nanti di sana ada ahlul bid'ah yang menyelisih dan menentang prinsip tersebut. Ini sudah sunnatullah. Kemudian beliau, mereka orang-orang awam menyebutkan wasara as-suja', sehingga orang yang pemberani, kata mereka, alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini menurut mereka. La takhuduhu fillahi lawmatalaim, yang tidak peduli dengan ucapan orang-orang yang mencelanya. Ya. Apa amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka? Itu orang-orang khawarij yang menganggap tidak wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang mengatakan atau yang mudah mengkafirkan mereka. Jadi kata mereka, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka itu adalah yakhruju ala imamil muslimin, memberontak kepada penguasa muslim. Inilah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh mereka. Jihad yang dilakukan oleh mereka itu apa? Melakukan pemberontakan kepada penguasa. Wa yakhla'u yadu ta'ah, dia apa? Melepaskan ketaatan, tidak mau lagi mendengar dan taat. Nah sudah, kalau sudah seperti ini, barakallahu fikum, sangat-sangatlah berbahaya. Sehingga perbuatan salah, perbuatan bid'ah, perbuatan batil, menganggap ini merupakan salah satu kebaikan, bahkan menganggapnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, al-aslu rabi'. Prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yang harus kita pelajari dan kita amalkan, kata Syekh, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Al-aslur rabi, prinsip yang keempat. Bayanul ilmi, penjelasan tentang apa itu ilmu. Wal ulama, apa itu yang dimaksud dengan ulama. Wal fiqh wal fuqaha. Wa bayanu, termasuk dalam prinsip yang keempat juga, menjelaskan man tasabaha bihim, orang-orang yang menyerupai mereka. Wa laysa minhum, tapi bukan dari mereka. Iya, ini prinsip yang keempat. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, orang-orang yang menyerupai mereka, orang yang berilmu dan ulama, wa laysa minhum, tapi bukan termasuk dari mereka. Hanya menyerupai saja, talbis, membuat bingung manusia. Kemudian kata beliau, Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, hadza aslun azim, ini merupakan aslun azim, prinsip yang sangat-sangat besar. Nih. Mengetahui ulama dan orang-orang yang menyerupai mereka, tapi bukan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. sehingga disebutkan hadza aslun azim. Ini merupakan prinsip yang sangat-sangat besar. Wa huwa bayanul murad bil ilm, itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu? Yang Allah memuliakan mereka. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Setelah beliau menjelaskan wa huwa bayanul murad bil ilmi, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian ada beliau wa huwa ana ilma huwa ilmu syar'i al mabniyyu ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang syar'i. Ilmu yang syar'i. Ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab was Sunnah. Inilah yang dimaksud ilmu di sini. Bayanul ilmi, penjelasan tentang ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat yang datang dari Al-Kitab was Sunnah. Hadza huwal ilmun nafi'. Inilah yang disebut ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Sekali lagi, sehingga kalau disebutkan tentang ilmu di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, penjelasan para ulama, disebutkan ilmu secara mutlak, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab was Sunnah dengan pemahaman yang benar salaf hadhil ummah, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Kemudian ada beliau, amma ulumud dunya minal hirfi wa sana'at wa tibi wa ghairi dhalik, hadihi la yutlaku alaihal ilmu biduni qaidin. Iya. Adapun terkait tentang ilmu-ilmu dunia. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan ilmu dunia? Contohnya seperti ilmu perindustrian, kedokteran, pertanian, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini tidak bisa disebut ilmu secara mutlak. Jadi kalau yang dimaksud ilmu, penyebutan ilmu di dalam Al-Quran, penyebutan ilmu di dalam hadis, atau penyebutan ilmu di kalangan para ulama, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab was Sunnah. Bukan ilmu secara mutlak. Ya. Terkait dengan ilmu dunia, ilmu kedokteran dan yang lainnya, bukan itu yang dimaukan. Tapi yang disebut ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i yang datang dari Al-Kitab was Sunnah. Ilmu yang menjadikan seorang hamba itu memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya, mereka adalah al-ulama, para ulama. Yang dimaksud ulama di sini itu yang mengilmui ilmu syariat, yang mabniyun alal kitabi was sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau disebut kalimat ilmu secara tersendiri, tidak digandengkan ke yang lainnya, maka yang dimaksud di sini ilmu syariat. Kalau disebutkan kita wajib mempelajari ilmu, disebutkan secara sendiri, maka yang dimaksud ilmu syariat. Kalau ilmu-ilmu dunia itu digandengkan, contohnya kata para ulama seperti ilmu tib, itu artinya ilmu kedokteran, ilmu sanaat, ilmu perindustrian dan seterusnya, ilmu tijarah, ilmu perdagangan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu yang datang dari Alkitab wassunnah, ilmu yang menjadikan seorang hamba memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa idza qil, maka apabila dikatakan al-ilmu, ya, maka apabila dikatakan al-ilmu, disebutkan ilmu secara sendiri, walladhi fihi al-fadlu, ilmu yang di dalamnya memiliki sekian banyak keutamaan, maka yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat yang datang dari Alkitab wassunnah. Adapun ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu dunia, kata Syekh, ya, maka ini tidak bisa disebutkan secara mutlak, harus digandengkan, ya, ilmu kedokteran, ilmu pertanian dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan innama yuqalu ilmul hindasah, adapun ilmu dunia harus dikaitkan, ya, ilmu tersebut harus dikaitkan dengan yang dia inginkan. Kalau yang dimaukan ilmu kedokterannya ilmu tib, ya, seperti itu, sehingga tidak bisa disebut ilmu secara mutlak. Kemudian kata beliau, lakin lil asafi asbahal ana fi urfin nas idza qila al ilmu fa innahu yuradu bihi al ilmul hadis. Akan tetapi perkara yang menyedihkan saat ini di tengah-tengah manusia, tatkala ada penyebutan tentang ilmu, mereka menganggap bahwasanya yang dimaksud ilmu adalah ilmu, ya, ilmu yang terbaru yang muncul saat ini. Kata mereka seperti itu. Ini perkara yang menyedihkan, sehingga manusia tidak terpikir lagi tatkala disebutkan ilmu berarti Alkitab wa Sunnah, enggak terpikir ke arah situ, tapi mereka menyimpulkan bahwa saya dimaksud ilmu di sini adalah ilmu dunia. Ya. Ini perkara yang sangat-sangat menyedihkan, kata Syekh. Padahal tidak demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ilmu yang dimaukan di sini adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat ilmu, kata para ulama. Bukan banyaknya riwayat, ya, tapi ilmu adalah yang menjadikan seorang hamba merasa khasyah, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang memiliki rasa khasyah kepada Allah, min ibadihi, dari kalangan hambanya adalah al-ulama, mereka itu para ulama. Ini yang memiliki rasa khasyah. Dan inilah ilmu yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu yang menjadikan seorang hamba merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa bayanu, kemudian kata Syekh, dan juga penjelasan, man tasabaha bihim walaysa minhum, itu mereka orang-orang yang menyerupai ahlul ilmi tapi bukan dari mereka. Nah, mungkin kalau dilihat cara bicaranya, gayanya, mungkin orang menganggapnya dia itu apa, ahlul ilmi, tapi kata Syekh walaysa minhum, padahal bukan dari mereka. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Thaimin rahimahullah, setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan juga tentang penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, yang menyerupai ahlul ilmi wa laisa minhum, padahal bukan dari mereka. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin, ka'annahu yusyiru ila a'immati ahlil bid'i al-mudhillin, yaitu seakan-akan ucapan Syekh ini mengisyaratkan kepada imam-imam ahlul bid'ah yang sesat. Iya. Seakan-akan ucapan Syekh mengisyaratkan yang dimaksud oleh Syekh adalah siapa? Ahlul bid'ah yang sesat. Kenapa demikian? Karena mereka gaya mengikuti meniru-niru ahli sunnah. Tapi sekali lagi, falaisa minhum. Kata Syekh, seakan-akan mengisyaratkan kepada imam ahlul bid'ah, alladzina yalmizuna ahlas sunnah bima hum bari'una minhu liyasudduna sa'anil akhdhi minhum. Ya. Yang mana mereka ulama-ulama ahlul bid'ah, imam-imam ahlul bid'ah, ya, berusaha memberikan tuduhan kepada ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang batil, dengan tuduhan yang ahlu sunnah itu berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya. Karena demikian yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Tatkala mereka tidak memiliki hujjah, maka ya, mereka akan memfitnah ahlu sunnah demikian-demikian. Bahkan mereka akan menuduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan yang ahlu sunnah itu bari'una minhu, berlepas diri. Ya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Membuat apa namanya tipuan kepada manusia. Tujuannya adalah untuk menghalangi manusia anil akhdhi minhum, mengambil ilmu dari mereka. Itu tujuannya. Sehingga kalau ulamanya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat jelek, umat akan lari. Itu tujuannya. Untuk menghalangi manusia anil akhdhi minhum, mengambil ilmu dari mereka. Perlu diketahui ini adalah warisannya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan seterusnya. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-52, kadzalika ma ataladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah datang orang dari sebelum mereka, min rasul, dari seorang rasul yang mengingatkan kaumnya, yang mengajak kaumnya kepada tauhid. Apa jawaban kaum tersebut? Ila qalu, kecuali mereka akan mengatakan, ini adalah sahirun majnun. Ya. Ini yang dijulukan kepada Nabi. Ya. Orang yang tidak waras. Ini kapan? Tatkala Nabi mengajak manusia mengikuti dakwah sunnah. Nabi dijuluki sebagai majnun, orang yang tidak waras dan seterusnya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Sehingga harus sabar orang berpegang teguh dengan sunnah. Sehingga sekali lagi, orang yang menyerupai ahlul ilmi tapi bukan dari mereka, maka yang dimaksud di sini adalah ahlul bid'ah. Yang mereka gaya dan penampilannya ya, seperti apa? Ahlul ilmi. Tapi ternyata bukan. Ya. Dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka falaisa minhum, dan yang dimaukan di sini adalah mereka ahlul bid'ah. Ya. Orang yang menyerupai mereka akan tetapi bukan dari mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al maqsudu bayanu man tasabaha bi ahlil ilmi wa laisa huwa min ahlil ilmi. Itu orang yang menyerupai ahlul ilmi, tapi ternyata dia bukan ahlul ilmi. Orang yang jahil, tidak ngerti Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini, orang yang mengaku dirinya berilmu wa laisa minhum, itu ahlul bid'ah, kata syekh, wa hadza dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Maka orang yang seperti ini bahayanya sangat besar, ya, bagi kaum muslimin, ya, dan juga mudaratnya sangat besar, 'ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Kenapa dikatakan bahaya besar orang yang seperti ini? Orang yang menyerupai mereka, pura-pura menyerupai ahlul ilmi tapi bukan termasuk dari mereka. Kenapa? Kata beliau, li'annahu yaqulu 'alallahi bighairi ilmin. Karena mereka orang-orang yang menyerupai ahlul ilmi, berarti dia telah berbicara tentang Allah bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Iya. Sekali lagi, orang yang seperti ini, yang tashabbaha bi ahlil ilmi, yang menyerupai ahlul ilmi tapi walaysa minhum, sekali lagi, maka yang seperti ini dararuhu, bahayanya sangat-sangatlah besar, membahayakan umat, juga membahayakan diri sendiri, dikarenakan dia bicara tentang Allah bi ghairi ilmin, wa yudhillu an-nasa bi ghairi ilmin, dan juga menyesatkan manusia, ya, tanpa dasar ilmu. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am 144. Allah menyatakan, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillu an-nasa bi ghairi ilm." Dan siapakah orangnya yang lebih zalim, ya, dibandingkan orang yang berbicara tentang Allah di atas kedustaan dan menyesatkan manusia bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ya. Inilah orang yang paling apa? Orang yang paling besar dosanya dan merupakan azlam, orang yang paling berbuat zalim. Ya. Itu mereka orang yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala kadhiba, dusta, kemudian menyesatkan manusia bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita serta pertolongannya untuk mengamalkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah mematikan kita semua ala sunnah, di atas sunnah, yaitu di atas petunjuk Rasul, wa ala al-Islam, dan di atas Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.